mañana. A mí soy un pasa. Diri mula mokot kudosa yang akan sadaya daya. Dina amparan sajadah hati sumujud bahasa. Mundur pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati. Tayadai pangumpatan, tayadai pamuntangan. Mu Allah pangeran abdi, pangeran anu saja. Pangeran anu sajati.